Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, sebuah survei politik bisa saja dibuat berdasarkan kepentingan serta pesanan dari pihak-pihak yang membutuhkan hasil survei itu untuk membentuk opini publik atau untuk memetakan kekuatan seorang kandidat dalam proses pemilihan pimpinan di level pusat maupun daerah. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena survei ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika survei politik bisa dibuat berdasarkan kepentingan, lantas bagaimana Bapak menilai sebuah survei yang dilakukan untuk kepentingan produk? Kalau untuk produk, survei itu, Ya, kalau untuk produk itu kan dia nggak mau produknya gagal di pasaran. Jadi surveinya udah pasti beneran gitu. Meskipun yang mendanai, saya mau jualan teh, obat bau badan gitu, yang memang benar ini saya kerjakan gitu. Nah, saya kan nggak mau uang saya hilang, produk saya gagal di pasaran. Nah itu kan saya danai sebuah survei. Nah, tapi kan survei itu harus objektif, kalau nggak duit saya hilang gitu. Nah kalau survei politik seharusnya begitu. Nah mengapa konsep survei politik seharusnya sama dengan survei produk, Pak Her? Oh iya, jadi kalau saya mau maju gitu, saya bayar orang untuk melakukan survei. Ternyata hasilnya saya bisa menang, bisa kalah, 50-50 gitu. Yang seharusnya dilakukan adalah hasil survei itu disampaikan internal ke pemberi dana, lalu dibahas. Oh kalau hasil survei seperti ini berarti saya kalah nih ya, di daerah ini. Saranmu gimana? Kepada konsultan politik akan memberikan saran, kampanyenya di daerah ini Pak, gitu. Jangan di daerah itu. Nah, itu bisa menjadi instrumen untuk mengambil kebijakan kampanye supaya menang. Tetapi surveinya sendiri tidak memenangkan itu. Nah, beberapa orang percaya bahwa survei bisa memenangkan karena istilahnya itu bandwagon. Bandwagon itu ada gerbong yang ikut. Ah udah daripada milih yang kalah, milih yang menang aja lah gitu. Jadi survei itu diumumkan yang menang Fauzi Bowo untuk DKI Jakarta gitu misalnya. Nah orang yang ikut-ikutan, sudahlah dia yang menang, milih dia aja lah gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.